Yene ku ora kong ini merko pisa iki ku doyan ngombe. Ngomong ngeruk kanca-kancamu, aku wis wegah pedulime. Pancen nglarani pas awakmu teko tak tinggal balilan. Suwe ra betul kowe sansaya tambah yo ilan. Aku tresno lan aku tresno. Dadi rene lungguh ono nang cecerku. Aku reti kowe ra iso nglalekke rasa tresnamu. Tari o kasur nang pojok kasur sing tau mbok cumu. Seko pojok kamar kosmu dewe ra bakal tambah tuwo. Pembiyen ninggal seliramu anteng rumungok ke laku-laku nip. Ku tadi kangen roh seliramu tukang mas. Pancen ngelarani pas awamu teko tak tinggal balik lang. Suwira betul ku bisa koyo tambah yo ilan. Aku tresno lan. Aku reti kwi ra iso malek kiro so tresnamu. Tari o kasur nang pojok kasur sing tau mbok cumu. Seko kocok kamar kosmu dewe ra bakal tambah tuwa. Dewe ra bakal tambah tuwa. Tresnamu dari o kasur nang pojok kasur sing tau mbok cumu. Seko kocok kamar kosmu dewe ra bakal tambah tuwa.